Konsultasi Syariah. Hukum membatalkan puasa qadha. Pertanyaan, apa hukum berbuka puasa qadha karena ingin bersetubuh? Jawaban, Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul, dan janganlah kamu merusakkan pahala amal-amalmu. Quran Surat Muhammad ayat 33. Dalam ayat ini, Allah melarang kita membatalkan amal di saat kita tengah mengerjakannya, termasuk di antaranya amal wajib yang tengah kita kerjakan. Ketika Fathu Mekah, Ummu Hani radhiyallahu anhu sedang puasa. Tiba-tiba datang seorang membawa segelas minuman. Ummu Hani langsung mengambilnya dan meminumnya. Lalu Nabi SAW bersabda, apakah kamu akan mengqadanya? Ummu Hani menjawab, tidak. Selanjutnya, Nabi SAW menegaskan, tidak masalah jika itu puasa sunnah. Hadis riwayat Ad-Darimi, Baihaqi, dan sanadnya dinilai dhaif oleh Syekh Husain Salim Asad. Dalam hadis lain dari Ummu Hani radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, orang yang melakukan puasa sunnah menjadi penentu dirinya. Jika ingin melanjutkan, dia bisa melanjutkan, dan jika dia ingin membatalkan, diperbolehkan. Hadis riwayat Ahmad, Tirmidzi, dan disahihkan Al-Albani. Karena itu, para ulama mengatakan, mereka yang telah melaksanakan puasa wajib, seperti puasa Ramadan, puasa qadha, atau puasa nadar, tidak boleh membatalkan tanpa udzur yang syar'i, seperti sakit, atau safar, atau lainnya. Ibnu Qudamah mengatakan, siapa yang telah memulai puasa wajib seperti qadha Ramadan, puasa nadar hari tertentu, atau nadar mutlak, atau puasa kafarah, tidak boleh membatalkannya. Karena sesuatu yang statusnya wajib ain harus dilakukan. Sementara yang bukan wajib ain menjadi wajib ain jika telah dilakukan, sehingga statusnya sama dengan wajib ain. Dan dalam hal ini tidak ada perselisihan, Alhamdulillah. Al-Mughni. Sebatas keinginan untuk berhubungan badan bukan alasan syar'i untuk membatalkan puasa. Bagaimana jika ini tuntutan suami? Dalam ketaatan harus ada prioritas. Taat kepada makhluk dibolehkan selama tidak melanggar kewajiban kepada Khalik. Nabi SAW bersabda, yang artinya, tidak ada ketaatan bagi makhluk dalam kemaksiatan kepada Allah. Hadis riwayat Ahmad dan disahihkan Syu'aib Al-Arnaut. Karena itu, agar puasa yang dilakukan istri tidak menjadi masalah dalam keluarga, hendaknya sebelum puasa qadha, istri membuat kesepakatan dengan suaminya kapan waktu untuk berpuasa. Semoga Allah memberkahi keluarga kita semua. Demikian, Allahu A'lam.